Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari syarh kitab Thalathatul Usul. Pada pembahasan yang lalu telah kita baca qaulul muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kau dapatkan wahai Muhammad orang-orang yang mengaku beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri ataupun anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum au ashiratahum, ataupun saudara-saudara mereka ataupun kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah telah catatkan dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah memberikan pertolongan dari mereka dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ulaika hisbullah. Mereka itu adalah golongan Allah, kelompok Allah. Ala inna hisballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka itu adalah orang-orang, kelompok yang beruntung. Nah, kemudian Asy-Syaikh hafizahullahu taala telah menjelaskan makna ayat ini. Yang paling terakhir kita baca penjelasan beliau kemarin tentang makna kalimat ruh. Bahwa kalimat ruh dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Ada yang bisa sebutkan? Ma makna arti ruh dalam Al-Qur'an? Ini memberi beberapa makna. Yang pertama, Pak. Hadi. Apa artinya ruh? Ada yang ingat? Ma makna ar-ruh? Ruh bisa bermakna wahyu. Tayyib. Naam. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Dalam Asy-Syura ayat 52. Dan demikian kami auhina ilaika, kami telah mewahyukan kepada Muhammad ruhan. Al-wahyu. Kami wahyukan kepada Muhammad wahyu. Naam. Tayyib, ahsanta. Yang lain? Makna yang lain? Malaikat Jibril, ar-ruh bermakna malaikat Jibril. Nazala bihi ar-ruhul amin. Nazala bihi ar-ruhu al-amin. Ar-ruhu al-amin, ruh yang terpercaya, maksudnya malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaqqi. Katakan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh ruhul qudus. Ruhul qudus malaikat Jibril. Min rabbika, dari sisi Rabbmu. Nah, bisa pula bermakna apa? Yang pertama, ar-ruh, roh, nafas. Ya, kata beliau, ar-ruhu allati hiya nafas. Allati biha al-hayah, ruh yang bermakna nafas. Nafas. Kita katakan ini masih ada rohnya, masih punya roh. Artinya masih hidup, masih ada roh. Rohnya masih ada nafas. Masih ada nafasnya, kata beliau. Ar-ruhu allati hiya an-nafas allati biha al-hayah. Tayyib, ahsanta. Ahsantum, barakallahu fikum. Kemudian qala asy-syaikh hafizahullahu ta'ala, ini syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan yang kita baca. Ada syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Ini alhamdulillah sudah sering ataupun biasa kita baca. Naam. Baik, dan alhamdulillah syarahnya para ulama masyaallah saling melengkapi. Dan kitab ini setiap kita baca mesti ada fawaid, faedah yang kita dapatkan yang boleh jadi belum tentu belum kita dapatkan sebelumnya. Naam. Karena itu ya jangan dianggap enteng kitab-kitab ringkas seperti ini, al-usulus salasah, al-qawaidul arba, ya usulus sittah. Naam. Makna kalimat tauhid, makna kalimat la ilaha illallah. Naam, dan kitab-kitab singkat yang lainnya. Naam. Karena ini dasar. Kitab-kitab dasar. Kemudian beliau mengatakan fa hadhihi al-mas'alatu tata'allaqu bi adawati al-kuffar wa 'adami muwalatihim. Permasalahan ini yang berkaitan tentang adawatul kuffar, tentang permusuhan, menanamkan permusuhan terhadap orang-orang kafir, wa 'adami muwalatihim, dan tidak memberikan loyalitas, tidak memberikan kecintaan terhadap mereka. Wa hiya la taqtadi annana nuqati'ul kuffara fil umur, dan ini tidak mengharuskan kita kata beliau untuk memutuskan ai hubungan sama sekali dengan mereka pada umur, pada beberapa perkara, wal manafi'ad dunyawiyah, demikian pula bukan berarti bahwa kita memutuskan sama sekali hubungan yang bisa mendatangkan manfaat duniawiyah. Ya, artinya bahwa Islam mengatur, kita sudah sampaikan bahwa kalau kita meyakini bahwa orang-orang kafir, kaum musyrikin adalah musuh Allah dan Rasulnya, ini harus ya diyakini oleh setiap orang Muslim bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah musuh Allah dan Rasulnya dan musuhnya kaum muslimin. Nah, bersama dengan itu kata beliau, ini bukan berarti bahwa bermakna kita putus dengan mereka secara total, tidak demikian. Kata beliau, wa hiya la taqtadi annana nuqati'ul kuffara, annana nuqati'ul kuffara fil umuri wal manafi'ud dunyawiyah, bukan berarti kita memutuskan hubungan dengan mereka pada perkara-perkara yang padanya ada manfaat dari sisi duniawiyah. Bal yustathna min dzalika umurun, bahkan ini dikecualikan beberapa perkara yang kita akan sebutkan. Naam. Al-awwalu, yang pertama, annahu ma'a bughdina lahum wa adawatina lahum yajib an nad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya bersamaan dengan adanya kebencian kita dan permusuhan kita terhadap mereka, kita yakin bahwa mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulnya dan musuhnya kaum muslimin, ya kata beliau, yajib an nad'uhum, wajib bagi kita untuk mengajak mereka, mendakwai mereka ila Allah subhanahu wa ta'ala, untuk masuk ke agama Allah azza wa jalla. Naam. Wala natrukuhum, kemudian kita tidak membiarkan mereka, tidak diajak ngomong, tidak apa, karena bagaimana mungkin dakwah sampai kepada mereka kalau kita mau putus hubungan, dalam artian tidak mau bicara sama sekali dengan mereka. Jelas ya? Kita yakin mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, musuh kita. Bersama dengan itu, kita tidak membiarkan mereka begitu saja. Bahkan kita ajak mereka, dakwai mereka, supaya mereka mau masuk Islam. Naam. Ya kata beliau, yajibu an nad'uhu, wajib bagi kita untuk mendakwai mereka, mengajak mereka ila Allah subhanahu wa ta'ala, ke jalan Allah, maksudnya untuk masuk Islam, diajak mereka kepada tauhid. Naam. Wala natrukuhum, kemudian kita tidak membiarkan, meninggalkan mereka begitu saja. Wa naqulu, kemudian kita katakan, haulai a'da'ullah wa a'da'una, mereka ini adalah musuh Allah dan musuh kita. Yajibu alaina, bahkan wajib bagi kita, an nad'uhum, untuk mendakwai mereka ila Allah, untuk masuk ke agama Allah. La'allallah ayyahdihum, ya boleh jadi ataupun agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Naam. Karena boleh jadi ada mereka keinginan masuk Islam, mungkin malu-malu atau mereka tidak tahu caranya. Ya. Naam. Ada di antara mereka yang mau masuk Islam, cuman mereka apa? Merasa terikat. Kenapa? Katanya sudah dibaptis. Kita akan terangkan kepada mereka bahwasanya yang demikian itu tidaklah menghalangi mereka untuk apa? Masuk Islam. Naam. Jadi beliau mengatakan, kita yakin bahwa mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh kaum muslimin. Bersama dengan itu kata beliau, tidak boleh kita tinggalkan mereka begitu saja tanpa mengajak mereka, ya. Nam tidak ada komunikasi dengan mereka, bahkan tetap ada komunikasi, ya, di antaranya dengan mengajak mereka masuk Islam. Dan kadang-kadang ada di antara mereka yang mau bertanya, ya, bertanya penasaran dan sebagainya. Tidak boleh kita katakan, tidak usah diajak ngomong, tidak usah dijawab. Musuh Allah dan Rasulnya, musuh kita juga. Tidak demikian, ya. Nah, yajib alaina an nad'uhum, wajib bagi kita untuk mendakwai mereka ila Allah, la Allah yahdihum, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Fa illam yastajibu, jika mereka tidak menjawab, mereka tidak mau masuk Islam, fa inna nuqatiluhum ma'al qudrah, maka kita akan perangi mereka apabila ada kemampuan. Ada kemampuan kaum muslimin, dan ini tentunya dibawa komando seorang penguasa muslim yang memang punya kekuasaan, punya kemampuan, punya, ya, mereka yang tahu. Ini jihad hujum namanya. Nah, artinya kaum muslimin yang memulai, dibawa komando seorang pemimpin kaum muslimin. Nah, fa inna nuqatiluhum ma'al qudrah, maka kita akan perangi mereka, tapi ingat, ma'al qudrah, kalau ada kemampuan. Kalau mereka lebih canggih, ya, alat tempur mereka, naam, maka kita harus bersabar, ya, naam, memperbaiki diri, mempersiapkan generasi kita ke depan, ya, naam, karena kita akui bahwasanya dari sisi persenjataan saat ini, ya, kecanggihan pesawat, kecanggihan mungkin senjata, ya, panser dan yang semisal dengannya, mereka lebih apa? Nah, mereka lebih maju. Nah, toy. Jangan sampai kita mengatakan tawakkal Allah, kita akan, ya, kita ada bambu runcing. Oh, itu di Pelenjanur Kuning itu. Ya. Nah. Jadi ini harus dipertimbangkan juga. Nah, jangan sampai kita penakut sekali nih sekarang kita. Tetap ada pertimbangan. Ini dibutuhkan apa pemimpin? Mereka yang lebih tahu, mereka yang punya intelijen, ya. Mata-mata yang bisa mengetahui kekuatan musuh. Nah. Karena itu belum mengatakan pain dan nuqatilu ma'al qudrah, kita akan perangi mereka tapi dengan adanya qudrah, kemampuan. Nah, fa imma yadkhulu fil Islam, sehingga imma mereka masuk Islam, wa imma ayyabdurul jizya, ataupun mereka bayar jizya. Jadi syaratnya apa? Pertama, didakwai, diutus satu utusan ke suatu negara ataupun negeri yang mau diperangi. Ya. Nah, putus utusan mereka ke sana masuk Islam. Dia aja masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, suruh apa? Bayar jizya. Nah, tidak mau bayar jizya, nah, umumkan peperangan dengan mereka secara jantan. Nah, siapa yang kalah? Ya, jika mereka kalah, ya. Nah, orang-orang yang mati dari kalangan mereka akan masuk neraka, orang-orang kafir itu. Nah, dari kita, kalau ada yang terbunuh, mereka mendapatkan predikat syuhada, syahid. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup ditawan, dijadikan budak bagi kaum muslimin, dibagi-bagi. Ya, nah. Jadi fa imma yadkhulu fil Islam wa imma ayyabdudul jizyah, ya. Naam. Mereka bayar jizyah, upeti. In kanu minal yahudi wan nasar awil majus. Jika mereka yang didakwai tadi yang mereka menolak, ya, untuk masuk Islam, kalau mereka dari kalangan Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang Majusi, wahum saghirun, dalam keadaan mereka saghirun, dalam keadaan mereka hina, rendah. Jadi kalau mereka tidak mau masuk Islam, tawaran itu apa? Bayar jizyah. Kalau mereka mau bayar jizyah, tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Nah, mereka adalah orang-orang kafir zimmiyun. Wa yakhda'una li hukmil Islam. Jadi dan mereka juga harus tunduk kepada hukum Islam yang dibuat oleh kaum muslimin. Wa yakhda'una li hukmil Islam. Wa yutrakuna ala ma hum alaihi, kemudian mereka dibiarkan terhadap apa yang mereka berada di atasnya, artinya di atas agama mereka. Nah, dibiarkan dia dalam keadaan memegang agamanya. Bersama dengan itu, mereka juga tidak boleh menampakkan syiar-syiar mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, lakin bisyarti daf'il jizyati, tetapi dengan syarat mereka harus bayar jizyah, bayar upeti. Wa khudu'uhum li hukmil Islam, wa khudu'ihim li hukmil Islam, dan juga tunduknya mereka terhadap hukum Islam. Nah, ada yang berzina dari mereka, ya mereka juga dirajam kalau dia muhsan. Ada yang mencuri dari mereka, mereka juga dipotong tangannya kalau memang apa? Sampai ukuran yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi mereka juga kena hukum Islam. Naam. Amma in kanu ghaira kitabiyyin. Nah, ini rinciannya. Adapun kalau mereka bukan dari kalangan kitabiyun, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara, wa ghaira majus, bukan pula dari orang-orang Majusi, tapi akhdhil jizyati minhum khilafun bainal ulama, maka mengambil jizyah dari mereka itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, subhanallah, ini dia. Jadi boleh mengatakan tugas yang pertama apa? Didakwai dulu, ya. Ya. Diajak mereka masuk Islam. Kalau mereka mau syahadat, mereka mau masuk Islam, mereka saudara kita. Ya. Mereka apa? Saudara kita. Kalau mereka ternyata menolak masuk Islam, maka apa yang ketawaran yang kedua? Bayar jizyah dalam keadaan mereka hina, rendah, tunduk di negeri yang telah dikuasai oleh kaum muslimin tersebut. Dan juga tentunya mereka juga tidak diperkenankan untuk menampakkan syiar-syiar agama mereka dalam keadaan mereka hina. Ya. Nah, itu kemudian dilihat. Itu kalau mereka orang-orang Yahudi, Nasara ataupun Majus. Tapi kalau bukan Nasara, bukan Majusi pula, bukan Yahudi, selain dari tiga agama ini, kalau mereka orang Hindu, orang Buddha, ataupun kaum musyrikin secara umum, ya, maka mengambil jizyah dari mereka, ini ada khilaf kata beliau. Dan tentunya pembahasannya panjang lebar di kitab-kitab fikih tentunya. Nah, as-sani, yang kedua kata beliau, yang kedua dari apa ini? Yang pertama, ini pembahasannya apa tadi? Puasanya kita meyakini orang-orang kafir, orang musyrik adalah musuh Allah dan Rasulnya, ya, musuhnya kaum muslimin, musuh kita. Bersamaan dengan itu kata beliau, tidak mengharuskan kita putus hubungan sama sekali dengan mereka pada perkara-perkara yang ada manfaatnya dari sisi duniawi, ya. Kemudian beliau menyebutkan hal-hal yang boleh kita lakukan Yang pertama, wajib bagi kita untuk mendakwai mereka. Ya. Artinya jangan dibiarkan. Tidak mau ngomong, tidak mau bicara dengan mereka, enggak. Wajib bagi kita, kata beliau, untuk mengajak mereka masuk Islam. Bukan berarti bahwa itu musuh Allah, musuh Allah. Pokoknya tidak mau sama sekali ketemu, tidak mau sama sekali bicara. Ya, kapan dia mau didakwai kalau kita putus bicara dengan dia? Dia aja. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau, "Atsani la mani'a min muhadaratil kuffar indal hajah." Buat tidak ada yang menghalangi, artinya tidak mengapa untuk melakukan muhadanatil kuffar, melakukan apa? Perjanjian dengan mereka indal hajah, pada saat dibutuhkan. Ini kaum muslimin boleh membuat perjanjian dengan mereka yang kira-kira ada maslahatnya bagi kaum muslimin, ada manfaatnya. Ya, muhadana. Nah, idza ihtaja al-muslimuna limuhadanatihim. Kalau memang kaum muslimin membutuhkan. Ya. Likaunil muslimin la yaqdiruna ala qitalihim. Karena mungkin kaum muslimin tidak mampu untuk memerangi mereka. Wa yukhsha 'ala al-muslimina min syarrihim, dan dikhawatirkan terhadap kaum muslimin kejahatan mereka. La ba'sa bil muhadanati. Tidak mengapa melakukan perjanjian damai dengan mereka, ila ayyaqul muslimun, sampai kaum muslimin, ila ayyaqul muslimuna, sampai kaum muslimin menjadi kuat, ala qitali, untuk memerangi mereka. Au idza talabu humul muhadana, ataupun sebaliknya, jika mereka minta mau damai, kita damai dengan mereka, atau mereka yang minta damai dengan kita, ini boleh. Ini kembali kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Ketika mereka melihat bahwa ada maslahat yang hendak dicapai, ada manfaatnya. Nah, ya, seperti kalau dikhawatirkan kaum muslimin tidak mampu menghadapi mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 61, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha." Jika mereka meminta untuk berdamai, maka silahkan kalian berdamai dengan mereka. Ya, Allah katakan seperti itu. Kalau mereka minta damai, kita damai dengan mereka. Ketika apa? Kita melihat ada manfaatnya, ada maslahatnya, di antaranya mungkin selama perdamaian ini kaum muslim bisa mempersiapkan kekuatan yang lebih besar lagi. Nah, payuhadanuna, maka mereka pun melakukan perjanjian damai dengan mereka. Lakin laisa hudnatan daimatan, tapi bukan damai terus. Innama hudnatun muakkatatun muajjalatun ila ajalin hasba ra'yi imamil muslimina lima fihi minal maslaha. Hudna tadi itu muakkata, perjanjian tadi itu terbatas, ya, ada batas waktunya, ila ajal, ya, hasba ra'yi imamil muslimin, sesuai dengan ra'yunya, pendapat, pandangan imamnya kaum muslim, pemimpin kaum muslimin, lima fihi minal maslaha, karena padanya ada kebaikan yang hendak dicapai, ada maslahat. Jadi ketika pemimpinnya sudah menetapkan kita damai, kita yang dibawa, jangan sampai buat sesuatu yang bikin gaduh, yang bisa merusak perjanjian. Nah, disitulah Nabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang antara dia dengan kaum muslim ada suatu ikatan perjanjian, kemudian dia dibunuh, apa kata Nabi? Orang itu tidak akan mencium baunya surga. Nah, jadi buat perjanjian. Oleh karena itu dahulu, ingat ya, perang Teluk di masanya Saddam Hussein. Ya, di awal-awal 90 atau 89 atau berapa ya? Nah, Perang Teluk mungkin sekitar 89 atau 90-an ya. Nah, Perang Teluk. Bagaimana Saddam Hussein menyerang Kuwait ya? Nah. Kemudian Saddam Hussein ini ya, kalau sudah menyeberang ke Kuwait ya, itu siap-siap ke Saudi. Naam. Nah, Saudi melihat ay, bahaya gangguannya di Saddam Hussein. Saddam Hussein ma'ruf dengan kekuatannya. Ya, senjatanya saat itu. Nuklirnya ya. Naam. Maka Saudi pun minta bantuan dengan nama tentara Amerika. Nah, Saudi belum untuk melindungi apa negaranya. Oh, banyak yang protes, wah ini Saudi Arab Saudi yang di mana saat itu muftinya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Karena di sana raja juga itu tidak bisa mengambil keputusan kecuali setelah bermusyawarah dengan nama para ulama di sana. Tetapi banyak mencaci maki beliau. Saudi khususnya dianggap sebagai antek Amerika. Naam, Saddam Hussein yang dipuji-puji. Seolah-olah bahwa dia apa? Kalian tidak tahu bagaimana akidahnya siapa? Saddam Hussein. Ba'fi. Ya. Ba'fi. Naam. Akidah kufur itu. Naam. Ba'fi. Saat itu yang paling berani berbicara ya di antaranya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ya, tentang Saddam Hussein, tentang Qaddafi sebagainya, dan pada akhirnya ya orang sudah tahu ternyata Saddam Hussein begini, Qaddafi begini akidahnya. Tapi saat itu dianggap sebagai apa? Pahlawan Saudi yang dijele-jelekan, terutama ulama yang ada di sana. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya fitnah itu baru menghadapmu datang, ulama pada sudah tahu. Ya. Nah, tapi kalau orang-orang umum, orang-orang awam, nanti setelah pergi sudah tidak ada fitnah. Oh, begitu rupanya. Nah. Karena itu ketika ada sesuatu, ya kita kembali kepada ahlul ilmi. Para umara, penguasa, pemerintah, ya, para ulama. Nah, ketika mereka sudah menetapkan, maka tidak lalai dan tidak sepantasnya apalagi bagi ahlus sunnah untuk menyelisihi. Nah, karena itu beliau mengatakan di sini, innama hudnatun muaqqatatun muajjalatun ila ajalin hasaba ra'yi imamil muslimin. Kembali kepada ra'yunya imam pemimpin kaum muslimin, lima fihi minal maslahah. Nah, ats-tsalitsu, kemudian yang ketiga, jadi kenapa tadi bahwa tidak menghalangi kita, mereka adalah musuh-musuh kita, musuh Allah dan Rasulnya, musuh kaum muslimin, tapi tidak menghalangi kita untuk membuat suatu perjanjian dengan mereka damai ataupun yang semisal dengannya ketika ada maslahatnya. Dan ini siapa yang menentukan? Ini imamul muslimin, hasil musyawarahnya, keputusan mereka kita ya hendaknya mengikut di belakang mereka, jangan menyelisih, karena akan semakin lemah kaum muslimin. Afalithu lamani amin mukafaatihim ala al-ihsan idza ahsanu lil muslimin, tidak menghalangi kita untuk memberikan mukafaah, balasan, bantuan kepada orang-orang kafir terhadap perbuatan mereka jika mereka berbuat baik terhadap kaum muslimin. Nah, ini, wah ini Saudi kasih makan orang-orang kafir, ya mereka jaga di tapal batas Pak, mereka di gaji ya, iya di upah. Orang mereka kan pikirannya cuma dunia, penting dapat uang ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ya keputusan Raja Fahad saat itu yang masih berkuasa, ya. Kemudian muftinya dengan Syekh bin Baz rahmatullah alaihi, Saudi aman. Ya, Saddam Hussein berpikir mau masuk ke Saudi. Berhadapan dengan istilahnya mereka tentara multinasional, ya. Tentara bayaran yang diupah oleh Saudi dengan tentunya biaya yang mahal, alhamdulillah. Mereka bisa bayar. Nah, tidak memberatkan terhadap seluruh kaum muslimin. Paling dikasih sekian barel minyak mentah sudah. Nah, dan subhanallah betapa banyak hikmah, hikmah yang begitu banyak telah disebutkan oleh orang-orang di Saudi sendiri di masa itu, ketika tentara-tentara Amerika ini banyak yang masuk ke Saudi di tapal batas, ya, mereka kan tidak pernah dengar suara azan di negeri mereka. Mereka jaga di Arab Saudi dengar suara azan kalau tiba waktu azan, sehingga banyak di antara mereka yang masuk Islam. Banyak di antara mereka yang masuk Islam, yang saat ini sudah pensiun, pulang mereka mengajak orang masuk Islam di kampung di negerinya. Sehingga jangan heran kalau antum baca tentara-tentara Amerika itu ada di antara mereka puluhan sampai ratusan yang apa beragama Islam, memeluk Islam dengan kejadian tadi. Ya, nah. Banyak hikmahnya. Itu di antara hikmahnya tadi. Sebanyak di antara tentara-tentara mereka tersebut sampai di Saudi melihat bagaimana keramahan kaum muslimin, baiknya kaum muslimin, ya. Dengar suara adzan, dengar suara mengaji dari masjid yang dibaca oleh imam setiap waktu salat. Itulah awal hidayah bagi mereka, sebagian dari mereka. Nah, banyak di antara silakan dibaca kisah-kisah mereka. Telah ditulis oleh para penulis. Nah, adapun orang-orang yang tidak mengerti, nah itu menjelek-jelekkan para ulama, menjelek-jelekkan pemerintah, antek-antek Amerika Saudi, ya. Nah, mereka tidak paham. Nah. Jadi beliau mengatakan yang ketiga, la mani'a min mukafatihim 'ala al-ihsani idza ahsanu lil muslimin. Bahwa tidak menghalangi kita untuk memberikan mukafah, balasan terhadap orang-orang kafir jika mereka berbuat baik kepada kita, kepada kaum muslimin. Mereka berbuat baik sama kita, kita kasih supaya kita jangan merasa berutang budi terhadap mereka. Ya. Nah. Jika mereka berbuat baik, kita balas. Supaya kita tidak terkait, hati kita tidak terkait dengan mereka. Justru kita upayakan memberi yang lebih. Mereka memberi sesuatu, kita upayakan kasih yang lebih. Ya. Mungkin dengan seperti itu mereka akan dapat hidayah, dapat kebaikan. Jadi tadi, bahwasanya kita yakin bahwasanya mereka adalah musuh kita, musuh Allah dan Rasulnya, tapi kadang-kadang ada di antara mereka yang biasa memberikan bantuan, ya, kita upayakan balas. Nah, kebaikan mereka. Lamani ayyukafi'u ala ihsanihim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Wa Allah tidak melarang bagi kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Ya, ada di antara mereka yang diam-diam begitu saja, tidak ikut memerangi kaum muslimin. Ya, lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi kalian dalam agama ini. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan juga berbuat adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah itu senang terhadap orang-orang yang berbuat adil. Ia tidak menghalangi kita apa? Untuk berbaik kepada mereka. Kadang-kadang di antara mereka, kadang-kadang tidak jumpai. Apalagi orang-orang timur ini, maksudnya orang Indonesia dan yang semisal dengannya. Ya. Nah, orang-orang barat senang terhadap apa pada umumnya? Adabnya orang timur ini. Orang-orang ya, Asia Tenggara dan yang semisal dengannya. Nah, ketika mereka berbuat baik, kita upayakan berbuat baik kepada mereka, bahkan lebihkan, supaya kita hati tidak terkait dengan mereka, dan mereka pun boleh jadi mengetahui bahwa subhanallah, ya, bahwa kaum muslimin orangnya baik. Boleh jadi itu awal hidayah mereka. Naam. Ar-rabi', kemudian yang keempat yang hendaknya kita ketahui, al-walidul kafiru yajibu ala waladihi al-muslim ayyabarrahu. Al-walidul kafir, orang tua yang masih kafir, wajib bagi seorang anak yang sudah muslim itu ayyabarrahu, untuk dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir. Jangan sampai mengatakan kalau begitu musuh saya ini, pokoknya abun, jangan. Ya, apalagi di tempat-tempat yang seperti ini yang pemerintah masih menjamin keberadaan mereka, ya. Ya enggak? Nah, di negeri kita ini kadang kita jumpai anaknya muslim, orang tuanya masih kafir. Sebaliknya pula banyak. Nah, yang seperti itu keadaannya di Indonesia. Jadi al-walidul kafir, orang tua yang masih kafir, yajibu ala waladi, wajib bagi seorang anak yang sudah muslim ayyabarra, untuk dia tetap berbuat kepada ibunya ataupun bapaknya. Nah, bagaimana lagi kalau dia masih muslim? Ya enggak? Dia orang awam kasihan. Tetap kita berbuat baik sama dia. Jangan sampai baru mulai ngaji, wah ini bid'ah, bid'ah, bid'ah, pokoknya biar orang tuanya, ibunya, bapaknya juga diboikot, dibombe, masya Allah. Mertuanya juga yang awam. Ya. Kadang-kadang sebagian orang, nah, biar orang tuanya, kenapa tidak perlu sarap? Ayo Islam para sanji itu bapak saya. Ya, hei, antum putuskan hubungan dengan dia. Nah, mertuanya juga dikasih begitu, tetap tidak tahu. Ya, sampaikan nasihat semampu kita. Ya, penting jangan ikut-ikutan ke para sanji kalau dia para sanji. Umpamanya ya. Nah, karena kadang-kadangnya juga sebagian ikuti, tetap ketika mereka melakukan sesuatu, jangan. Jadi wajib bagi orang tua, kata beliau, yang anak yang sudah muslim ini, si anak, untuk tetap berbuat baik kepada orang tuanya yang masih apa, walaupun dia masih kafir. Loh, bagaimana lagi dengan kita yang kadang, ya, kebanyakan dari kita orang tuanya, mertuanya masih muslim-muslim, alhamdulillah. Kadang kalanya, ya, masya Allah. Nah, dia datangkan ayat-ayat seperti tadi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jangan baca sendiri ini ayat. Lihat penjelasan para ulama. Nah. Nah, ini yang banyak saat ini. Ya, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, sementara dia melupakan bagaimana para ulama menerapkan, ya, satu kaidah ataupun hadis ataupun ayat. Nah, dia sendiri yang pahami dengan pemahaman yang dangkal, sementara para ulama tidak memahami seperti itu. Cocok ayat yang anda baca, hadis juga anda dhaif, sahih. Bagaimana para ulama? Apa seperti itu para ulama mengamalkannya? Naam. Sehingga kadang-kalanya, ya, dia tidak tahu diri. Semua disalahkan. Padahal yang disalahkan ini para kibar ulama. Ulama. Oh, katanya kita tidak ikut ulama, kita ikut dalil. Memangnya ulama itu tidak ada dalilnya dia pakai ketika berfatwa? Nah, ini hati-hati. Ya, sampai kita apa? Ya, terlalu lancang. Muta'alim. Apa artinya muta'alim? Azhar al-ilm. Menampakkan keilmuan. Padahal bukan sama sekali. Dia bukan seorang alim, bukan seorang ulama. Nah, sebagian ulama kadang dalam ungkapan akhta'a keliru, dia sudah berani mengatakan dia bermaksiat. Ya akhi, hati-hati ini, jangan mendatangkan apa lafad-lafad yang khawatir belum ada ulama yang mendahului Anda mengucapkan hal. Nah, lafad kamu menganggapnya maksiat. Para ulama kita tidak mengatakan maksiat, dia masih mengatakan akhta'ah, keliru, ya, masalah ijtihad. Mungkin dia menganggap itu ijtihad. Adapun kalau kita berani mengatakan ma'asi, artinya dia bermaksiat. Ini beda, ya. Jadi para ulama sendiri baru mengatakan dia keliru, zallat qadamu, dia terpeleset, ya, dalam masalah ini. Adapun sebagian orang di zaman ini, sebagian di antara kita yang masih syukur kalau masih dianggap sebagai penuntut ilmu santri, dia sudah mengatakan dia bermaksiat. Ini maksiat. Ini hati-hati. Dan sampai kita terlalu lancang. Jadi yang keempat bahwasanya al-walidu al-kafiru yajib ala waladi al-muslim ayyamarrahu. Seorang anak, orang tua yang kafir, maka tetap berkewajiban bagi seorang anak untuk dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Lakinnahu la yuti'uhu fil kufri, tapi si anak jangan taati orang tuanya pada kekufuran jika dia menyuruh dia murtad umpamanya. Jangan. Kalau dia menyuruh melakukan dan melakukan kebid'ahan, kita tidak putuskan hubungan dengan dia. Ada sebagian orang itu tadi, dia tidak mau kenapa ke sana, ah masih. Nah, masih. Dari satu sisi dia juga tidak pernah mengajaknya untuk belajar, ya. Nah, dia tidak pernah dakwai. Akhirnya dia putus hubungan sama sekali, tidak ditelepon, tidak juga dikunjungi. Padahal masih muslim orang tuanya ataupun mertuanya. Nah, akhirnya apa? Salah antum menerapkan itu. Ya, boleh jadi antum dia datangkan ayat-ayat tadi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Masyaallah. Ini tidak mengalami kita untuk mendakwai mereka, mengunjungi mereka. Naam. Liqaulihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan. Ala wahnin wa fisalu fi 'amayn an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami telah wasiatkan, perintahkan kepada manusia agar mereka tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, di mana ibunya telah mengandungnya, ya, dan telah menyepihkannya, menyusuinya, menyusukannya selama 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, hendaknya dia bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tuanya, dan kepadaku lah, kata Allah, kali akan dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini dia. Jika keduanya memaksamu untuk engkau mempersekutukan aku yang engkau tidak punya ilmu dengannya, kata Allah, fala tuti'huma. Jangan kalian mentaati keduanya. Jadi ketika dia menyuruh kita untuk bermaksiat, itu kita tidak taati. Nah, tetap ada hubungan dengan mereka. Tetap kalau seandainya kita mampu membelikan sesuatu hadiah yang dia senangi dari perkara-perkara yang halal, yang mubah, kita bawakan beras umpamanya, kita bawakan ikan, kita bawakan apa yang kira-kira menjadi hobinya untuk menyenangkan dia, ya. Kenapa anda tidak pernah kunjung? Wah, pokoknya masih suka ini, masih suka itu. Tetap kita berbaik sama dia, jangan putuskan hubungan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya, itu bapak dan ibu kalian itu di dunia ini, ma'rufa, dengan cara yang baik. Allah masih memerintahkan kita untuk apa? Mempergaulinya dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Al-walidu lahu haqqun wa in kana kafira. Orang tua itu masih punya hak walaupun dia kafir. Kita masih berkewajiban untuk berhubungan dengan dia dengan cara yang baik pada perkara-perkara kebaikan. Lakin la tuhibbuhul mahabbata al-qalbiyah. Jangan engkau mencintainya dengan kecintaan hati yang berkaitan tentang dinnya, agamanya. Bal tukafihu ala tarbiyati laka. Tetap engkau memberikan balasan karena pertama dia telah ala tarbiyati laka, engkau, dia telah memeliharamu dahulu. Wa annahu walid, bahasanya dia tetap orang tuamu. Walahu haqqun tukafihu ala dhalik, dan dia punya hak untuk kita balas perbuatan baiknya. Ya, walaupun dia masih kafir. Ya. Naam. Kemudian al-khamis yang kelima, di antara hal yang diperbolehkan dengan orang kafir, tabadulut tijara ma'ahum wasyira' minhum. Tabadulut tijara, saling apa namanya, bertukar barang dagangan dengan mereka, jual beli dengan mereka, ini boleh. Ah, orang kafir, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. Boleh, kita jual beli dengan mereka. Naam, jadi tabadulut tijarati ma'ahum wasyira' minhum. Ya, bertukar dagangan boleh. Kita beli barangnya, dia beli barang kita juga, boleh. Naam. Syira'al hajati minhum. Membeli kebutuhan dari mereka boleh. Wastiradil bidha'i wal asliha minhum bisamani la ba'sa bidzalik. Wastiradi al bidha'i. Itu apa? Mengimpor, apa, membeli dari luar negeri, ya, impornya namanya, ya. Mengimpor barang-barang, ya, al-bada'i, barang-barang dagangan, wal-asliha, bahkan persenjataan boleh, wal-asliha minhum, bisama dengan harga nilai, la ba'sa bidzalik, tidak mengapa, ya, diakui bahwasanya untuk saat ini, mereka maju, apanya, persenjataannya, tidak bisa kita pungkiri dia, mereka, karena memang ya waktunya mereka habis untuk itu. Ya, kita alhamdulillah bisa beli. Kaum muslimin, wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, ya. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan semampu kalian, kata Allah. Jadi kita persiapkan. Nah, menteri pertahanan beli apa? Umpama pesawat jet tempur ataupun pangsir ataupun yang semisal dengannya, ya. Nah, kadang sebagian orang langsung komentar, wah ini masa beli lagi dari luar, ya beli, kita yang mungkin belum mampu untuk membuat yang sehebat dengan punya mereka. Nah, beli ini boleh, ya. Insyirail hajati minhum wastiradil bada'i wal asliyati minhum bisamani la ba'sa bidzalik. Membeli kebutuhan dari mereka, mengimpor barang-barang dan persenjataan dari mereka bisaman dengan nilai harga, la ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Wa qad kana Nabi sallam yata'amalu ma'al kuffar. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam biasa bermuamalah seperti ini, ya, dengan orang kafir. Wa kadzalika amala sallallahu alaihi wasallam ala Khaibar. Demikian pula Nabi sallam juga telah bermuamalah dengan penduduk Khaibar. Wa hum yahud, dan mereka orang Yahudi. Ala ayyazra'ul ardh, agar mereka menanami, ya, tanah ataupun kebun yang ada di situ. Bi juz'im mimma yakhruju minha, dengan perjanjian bahwa mereka mendapat bagian dari hasil yang keluar dari hasil pertanian di Khaibar. Ini boleh. Laisa hadza min al-muwalati wal mahabbah, ini bukan bentuk loyalitas dan cinta kita kepada mereka, bukan. Ya. Wa innama huwa tabadulu masalih. Ini adalah apa namanya? Pertukaran masalih, kemaslahatan. Ya, cuma itu tadi, jangan sampai berlebihan. Kita kirim anak-anak kita untuk studi tur ke sana, studi banding. Rusak, tidak punya bekal agama. Ini juga diingatkan, karena bukan berarti ini boleh kemudian kita berlonggar-longgar di sini. Ini juga hati-hati. Bangga, oh, kemana ke Cina studi tur, studi banding. Apa dipelajari saya studi bandingnya? Nah, sekedar pergi jalan-jalan. Jika memang ada hal yang memang dibutuhkan, ya Tentunya ini dengan betul-betul disaring, yang betul-betul punya agama, punya ketakwaan, punya ini. Ya, di kalangan laki-laki ataupun wanita. Ya, jangankan ke sana, di sini saja jarak safar, tidak pergi, tidak boleh pergi kalau tidak ada mahramnya. Nah, kadang juga bang, apa disebut dengan pertukaran pelajar ya? Iya tidak, kan biasa ya terjadi ini bahaya. Nah, bukan berarti kita membuka lebar-lebar pintu seperti tidak, tapi pada yang dibutuhkan. Nah, yajibu anna arifa hadhihi al-umur, wajib kita untuk mengetahui perkara-perkara seperti ini. Wa anna la tadkhulu fil muwala wa laysa manhiyan anha. Bahwasanya apa yang telah disebutkan tadi tidak masuk dalam bentuk loyalitas terhadap mereka. Wa laysa manhiyan anha, dan ini tidak terlarang. Wa kadzalika al-istidanatu minhum, bahkan kata beliau al-istidanatu minhum, mengambil pinjaman dari mereka. Ya subhanallah. Ini kadang apalagi masalah di Indonesia ini ya orang naam. Kadzalika al-istidanatu minhum. Ya tentunya boleh, tapi tadi dengan penuh kehati-hatian. Al-istidana, minta pinjaman. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam istadana min al-yahudi ta'ama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah meminta pinjaman, mengambil pinjaman dari seorang Yahudi, wa rahana dirahu. Kemudian Nabi memberikan jaminan terhadap pinjaman yang boleh ambil dengan dir'ahu, pakaian besinya. Ya, innahu wa ma sallam wa dir'ahu marhunatun, bahkan Nabi sallam meninggal dan baju besinya tadi masih ada sama si orang Yahudi tadi. Wa dir'ahu marhuna inda yahudiyin bi tu'amin, ya dengan mengambil tu'am, bahan makanan, ishtarau li ahli, yang beliau beli dengan cara minjam tadi, dengan memberikan jaminan ya li ahli, untuk keluarganya. La mani min hadza, ini tidak mengapa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sengaja Nabi melakukan itu hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada sahabatnya umat ini bahwa itu boleh. Kalau hanya sekedar beberapa sahabat, tidak mungkin tidak punya kalau hanya beberapa sah saja, tapi oleh sengaja. Sebagian lagi mengatakan beliau tidak mau memberatkan para sahabatnya. Naam. Baik. Lianna hadhi umurun dunyawi, ini perkara duniawiyah wa masalih, dan ada kemaslahatan dalamnya. Wala tadullu alal mahabbati wal mawadda, dan tidak menunjukkan tentang kecintaan dan kasih sayang ia terhadap mereka, fil qulubi, dalam hati. Fala budda an nufarriqa baina hadha wa hadha, maka wajib bagi kita untuk membedakan antara perkara seperti dan yang ini. Itu yang pertama, kita cinta muara karena dininya, agamanya ya. Nah, dengan kita berhubungan dengan mereka karena ya hubungan apa, dagang umpamanya, atau hubungan, ada hubungan diplomasi dengan mereka ini tidak menghalangi semua. Lianna ba'dhan nas idza sami'a nususal adawa, karena sebagian orang jika mereka mendengarkan nas-nas itu, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis tentang al-adawa, permusuhan terhadap orang kafir lil kuffar, wa adami mahabbati, dan mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang larangan kita mencintai mereka, qad yufhamu annahu la yata'amalu mahum, boleh jadi dipahami ya bagi orang-orang yang tidak memiliki pemahaman, tidak memperhatikan para ulama, bahwasanya tidak boleh sama sekali bermuamalah dengan mereka. Karena dibacakan, nah ini ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Yu'aduna man haddallaha wa rasulahu. Ini bahaya ini. Naam. Bahkan boleh jadi dia bisa mengkafirkan kita. Naam. Annahu la yata'amalu ma'ahum wa la yattasilu bihim nihaiyan. Ini tidak berhubungan lagi dengan mereka nihaiyan, ini selamanya. Wa an takuna muqata'atun nihaiyan, dan memutuskan hubungan selamanya. La hadha muhaddad bi ahkamin wa bi hududin bi syurutin ma'rufah, kata beliau. Tidak demikian. Hadha muhaddadun bi ahkamin wa bi hududin wa syurutin ma'rufah, kata ini ada batasannya. Hukum-hukum yang terkait dengannya, ada syarat-syaratnya yang ma'ruf indah ahli ilmi di sisi para ulama, ma'khudatu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini beliau baru sebutkan berapa, 5 masih ada insyaallah di majlis berikutnya ya. Ini perhatikan rincian yang disebut oleh beliau, puasanya kita yakin dan kita tanamkan pada diri kita bahwasanya orang-orang kafir, kaum musyrikin secara umum, mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh kaum muslimin, ya. Tapi bersama dengan itu bukan berarti kita putus hubungan sama sekali dengan mereka. Bahkan tetap wajib bagi kita untuk mendakwai mereka, dan kita tidak akan mungkin mendakwai mereka kecuali dengan apa? Di antaranya mengajak mereka secara langsung. Ajak mereka bicara, ya. Naam, dialog. Naam. Bukan berarti bahwa sanya mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, terus sama sekali kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Boleh bermuamalah, dan boleh telah mencontohkan beberapa muamalah, diantaranya membuat perjanjian dengan mereka, ya, buat perjanjian perdamaian ketika ada maslahatnya, dan ini kembali kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, boleh tukar apa namanya, tukar dagangan, termasuk membeli persenjataan dari mereka, kata beliau, ketika kaum muslimin butuh. Ya juga diantaranya bahwasanya boleh mengambil pinjaman dari mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pinjaman dari seorang Yahudi, dan beliau memberikan jaminan pakaian dir'uhu min had, pakaian besinya beliau, baju perangnya beliau. Ini boleh. Naam. Wallahu a'lam. Subhanallah.